Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal, berpegang teguhlah dengan Al-Quran, dengan hadis, sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saff ayat ke-8, kata Allah Azza wa Jal, yuriduna liyutfi'u nurallahi wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Kata Allah Azza wa Jal, mereka ingin memadamkan cahaya Allah Azza wa Jal, tetapi Allah ingin menyempurnakan cahayanya Allah Azza wa Jal. Walaupun orang-orang yang ingkar membencinya. Dan berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang tafsiran ayat ini, kata beliau, yuhawiluna an yaruddul haq bil batil. Mereka orang-orang ahlul batil ingin berusaha untuk membantah kebenaran dengan kebatilan. Tetapi Allah Ta'ala berfirman, wallahu mutimmu nurihi. Allah inginnya menghidupkan cahayanya Allah, menghidupkan kebenaran ini dan mematikan kebatilan. Walaupun orang-orang yang ingkar membenci hal tersebut. Dan di antara penjagaan Allah terhadap al-haq, Allah jadikan setiap generasi ini seorang ulama atau para ulama yang menjaga cahayanya Allah Azza wa Jal, yang menghidupkan tauhid dan mematikan syirik, yang menghidupkan sunnah, yang mematikan bid'ah. Dan dalam atsar yang sahih dikatakan, yahmiluna hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Orang-orang yang adil, yang di atas kebenaran, dari setiap generasi umat ini, mereka akan senantiasa membawa ilmu ini, menjaga ilmu ini. Yanfuna an mutahrifal ghalin. Yang mereka semua meniadakan dari ilmu ini, ilmu agama, penyelewengannya orang-orang yang melampaui batas. Wantihal al mubtilin. Dan mereka semua juga meniadakan dari ilmu ini perkataan-perkataan batil dari orang-orang ahli batin, wa ta'wil al jahilin. Dan mereka semua meniadakan dari ilmu ini, ilmu agama ini, dari tafsirannya orang-orang yang bodoh, yang tidak paham dengan ilmu agama. Dan kewajiban kita bersyukur dengan adanya para ulama. Dan tugasnya ulama membela al-haq, membela tauhid, membela sunnah, dan membantah kesyirikan, kebid'ahan, dan orang-orang yang terus-menerus di dalam kesyirikan dan kebid'ahan. Dan ini seutama-utamanya amalan. Dan ditanya Imam Ahmad, ar-rajul yusalli wa yasum wa ya'takif ahabu ilaika min rajulin yatakalamu fi ahlil bid'ah. Seseorang yang dia itu sholat, dia puasa, dia itikaf untuk dirinya sendiri, apakah dia yang lebih kau utamakan, wahai Imam Ahmad, atau orang yang membantah ahlul bid'ah atau ahlul batil, berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan ahlul batil, apakah ini yang lebih utama di sini? Kata Imam Ahmad, idza kana yusalli wa yasum wa yatakib fa inama huwa li nafsihi. Dia salat, puasa, beriktikaf, amalan-amalan bagus, tapi itu untuk dirinya sendiri. Idza yatakallama bi ahli bidah fa inama huwa lil muslimin fa huwa afdal. Akan tetapi jika seorang berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan ahlul bidah atau orang-orang ahlul batil atau orang-orang yang menyimpang, maka ini untuk kaum muslimin dan ini lebih utama dari yang pertama. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar, kata Rasulullah SAW, ahabbul ibadi ala Allah anfa'un nasi linnas. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia yang lainnya. Dan para ulama adalah orang-orang yang berjasa untuk kita semua. Karena para ulama lah yang menjaga kita dari penyimpangan-penyimpangan, sehingga kita tetap berada di atas kebenaran dan kenikmatan. Dan wajib kita bersyukur dengan ini. Kalau tidak, maka azab Allah pedih atas kita semua. Maka wahai kaum muslimin, bersyukurlah dengan adanya para ulama atau para ustaz-ustaz yang menyampaikan lisannya para ulama membantah orang-orang yang menyimpang dari kalangan alul syirik, alul bidah dan seterusnya, dari orang-orang yang menyimpang. Dan pujilah mereka. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna, bukan dari kelompok kami, man lam ya'rif li 'alimina haqqahu, yang tidak mengetahui dari orang alimnya haknya dia." Dan kata Imam At-Tahawi, orang alim itu yudhkaru bil jamil, disebutkan dengan baik. Alladhi yudhkaru bisu' fahuwa ala ghairu sabil. Dan siapa yang menyebutkan dengan selain dari kebaikan, yang menyebutkan keburukan orang alim tersebut, ulama tersebut, maka dia tidak berada di atas jalan yang benar. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim, fastaghfiru. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala uqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kalau orang-orang ahlul batil dari kalangan orang-orang ahlul bidah yang khawarijnya, yang syiahnya, yang murjiahnya, yang qadariyahnya dan seterusnya, dari kalangan ahlul bidah dibiarkan begitu saja dan tidak dibantah, tidak dijelaskan keburukan-keburukannya, maka rusak agama ini. Rusak agama ini. Dan tidak akan orang mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dan kerusakan di dalam masalah agama lebih besar kerusakannya daripada kerusakan badan ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan dalam kitabnya Majmu' Fatawa, "Laula man yuqimu Allahu lidafi darari haulai ahlul bidah la fasadat din." Kalau seandainya Allah tidak menegakkan, ada orang yang membantah keburukannya orang-orang ahlul bidah, maka rusak agama ini. Rusak agama ini kalau kita diam semuanya dari yang namanya penyimpangan-penyimpangan, kebatilan-kebatilan, kebidahan-kebidahan, kesyirikan-kesyirikan. Fa inna fasaduhu a'zham, karena kerusakan kebaikan yang ada pada agama lebih besar min fasad isti'la'il adui min ahlil harb, daripada kerusakannya dari orang-orang kufar yang menguasai negeri kaum muslimin. Kenapa demikian? Li'annahum idza istawlaw, karena orang ahlu kufar, orang-orang kafir, jika mereka menguasai kaum muslimin, menguasai dalam perang dan mengalahkan kaum muslimin dalam perang, lam yufsidu al-quluba wa ma fiha min ad-din illa taba'an, orang-orang kufar tadi tidak akan merusak hati-hatinya kaum muslimin dan agama yang kaum muslimin, kecuali hanya mengikut saja setelah dia merusak badan ini. Amma ha'ulai ahlul bid'ah, adapun orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah, kalau seandainya mereka menguasai kaum muslimin, maka yang dirusak itu fayufsidul quluba ibtida'an, hati-hatinya orang muslimin ini yang dirusak, dan rusaknya hati ini lebih parah daripada rusaknya badan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Nu'man bin Basir, dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah SAW, idza saluha saluha jasadu kullu wa idza fasada fasada jasadu kullu ala wahyal qalbu, kalau seandainya satu gumpalan daging yang dalam diri kita ini rusak, maka rusak semuanya. Jika baik, maka baik semuanya. Ketahuilah itulah hati. Maka wahai kaum muslimin, bersyukur kita kepada Allah dengan adanya para ulama yang membantah, yang menyebutkan kejelekan-kejelekan ahlul bidah. Karena dengan itu terjaga hati kita, terjaga agama kita, dan tidak rusak. Karena kerusakan dalam masalah agama ini lebih besar, lebih parah kerugiannya daripada kerusakan anggota badan kita. Maka wahai kaum muslimin, beruntung kita dengan adanya ulama-ulama yang membantah ahlul bidah dan menyebutkan aib-aib ahlul bidah. Karena inilah penjagaan dari Allah untuk kita semua. Semoga kita bersyukur dengan ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.